Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian bahwasanya kita sudah diizinkan untuk memperbanyak takbiran sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Takbiran tanpa terikat waktu dan tempat yang disebut dengan takbiran mutlak. Anda bisa baca ketika berkendara, ketika berada di jalan, ketika beraktivitas. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak yang disembelih ketika Idul Adha. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka banyak menyebut nama Allah fi ayyamil ma'lumat, di hari-hari yang ma'lumat. Hari-hari yang terhitung, yang ma'lumat di sini maknanya adalah mulai tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Dan makna yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, memperbanyak takbiran, memperbanyak berzikir kepada Allah dari mulai tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Karena itu dulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mereka datang ke pasar bukan dalam rangka untuk belanja, tapi dalam rangka untuk takbiran. Ketika mereka takbiran, kemudian diikuti oleh masyarakat yang lain yang berada di pasar. Kita memperbanyak takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Selanjutnya kita akan pindah bab. Di Bulughul Maram kita masuk di bab baru, yaitu bab Qada'ul Hajah, bab tentang menunaikan hajat. Hajat dalam istilah Arab maknanya salah satunya adalah buang air. Bisa juga maknanya adalah melakukan hubungan badan. Dan hajat dalam arti melakukan buang air ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha." Apabila kalian sedang buang hajat, maka apabila kalian sedang menunaikan hajatnya, maka jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sehingga yang dimaksud dalam hadis ini adalah penjelasan hajat dalam arti melakukan buang air. Dan Islam mengatur ini semua, meskipun bisa jadi bagi sebagian orang ini bukan hal yang penting, tapi bagi kaum muslimin ini penting, dan bagi sahabat ini penting. Mereka yang menghargai ilmu menganggap ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga. Karena itulah pada waktu Salman Al-Farisi dihina oleh orang musyrikin, mereka mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai dalam masalah tata cara buang air? Khira'ah, al-khira'ah itu artinya bagaimana cara duduk ketika buang hajat. Apakah nabi kamu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah remeh kayak gitu kok diajarkan? Bagaimana cara duduk yang benar ketika buang hajat? Qala, kata Salman, ajal. Ajal itu sama dengan na'am yang artinya ya, tapi mengandung unsur bangga. Oh iya, ya. Nabiku, laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Nabiku mengajarkan segala sesuatu dan beliau melarang ketika buang hajat jangan sampai menghadap kiblat, baik ketika buang air besar atau ketika kencing. Aw an nastanjiya bil yamin. Beliau juga melarang kami untuk istinja dengan menggunakan tangan kanan. Au annastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Beliau juga melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan batu yang kurang dari 3 batu. Au annastanjiya bi raji'in, atau istinja dengan menggunakan kotoran, au adzmin, atau dengan tulang. Sehingga lengkapnya aturan Islam sampai bagaimana masuk toilet itu diatur. Dan tidak ada ajaran syariat yang lebih lengkap dibandingkan ajaran Islam. Justru semacam ini seharusnya membuat kita bangga. Karena itulah dulu orang Yahudi mereka iri kepada kaum muslimin, salah satunya adalah kalah dalam kelengkapan syariat. Salah seorang Yahudi lapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Laqad nuzilat fikum ayatun law nuzila fina laja'altahu 'idan. Ada satu ayat yang diturunkan kepada kalian. Andaikan ayat itu diturunkan kepada kami, maka kami akan jadikan waktu turunnya ayat itu sebagai Idul Fitri atau sebagai hari raya, sebagai hari Id. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayat apa yang kamu maksud? Jawab Yahudi ini, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat yang dimaksud adalah ayat yang bercerita tentang kesempurnaan ajaran Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat di sini nikmat apa? Agama. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha Islam sebagai ajaran agama kalian. Karena itu kata Imam Malik, man ibtada'a bid'atan fara'ahu hasanan faqad za'ama bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Siapa yang melakukan aktivitas ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menganggap itu baik, maka berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengkhianat. Maksudnya gimana? Syariat itu lengkap dan sudah beliau sampaikan semuanya, enggak ada yang tertinggal. Kalau ada sebuah amalan yang tidak pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan ibadah, kalau yang enggak ada kaitannya dengan ibadah jangan ditanya ya. Yang kaitannya dengan ibadah, ada sebuah amalan yang kaitannya dengan ibadah tidak dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianggap baik, berarti kita menganggap ada bagian dari tata cara ibadah yang tidak beliau ajarkan. Berarti menuduh beliau sama dengan pengkhianat. Mengkhianati risalah, mengkhianati amanah yang diberikan kepada Allah, kepada beliau dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Makanya kenapa aktivitas ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam Islam itu dilarang keras? Karena ini kaitannya dengan kesempurnaan syahadat yang kedua. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Konsekuensi kita mengakui beliau sebagai utusan Allah, berarti kita harus mengikuti beliau ketika menuju Allah. Orang menuju Allah itu ketika ngapain? Ketika berdagang, atau ketika tidur, atau ketika bisnis. Orang menuju Allah ketika beribadah kepada Allah. Karena itu modal kita ketika di akhirat. Makanya kita mengikuti beliau dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan, dan kita mentaati aturan beliau dalam aktivitas muamalah yang kita kerjakan. Untuk aktivitas ibadah pokoknya harus persis. Untuk aktivitas muamalah yang penting jangan melanggar larangan. Karena itu kaidah dalam masalah ibadah adalah pada asalnya semua ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil yang membimbingnya. Sebaliknya dalam masalah muamalah hukum asalnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Baik. Selanjutnya saya akan beralih ke hadis pertama dari kitab Bulughul Maram di bab Qada'ul Hajah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Akhrajahul arba'ah wa huwa ma'lul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam toilet, beliau melepaskan cincin beliau. Beliau letakkan cincinnya. Diriatkan oleh imam yang empat. Dan hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis yang ma'lul, maksudnya hadis yang di situ ada sisi dhaifnya. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh An-Nawawi, dan beliau menyebut jumhur ulama ahli hadis mengatakan dhaif. Demikian pula yang dinukil oleh Al-Hafidz Ad-Daruqutni, hadis ini hadis yang syad. Namun kesimpulannya benar. Kesimpulannya benar. Dulu sudah pernah kita kasih mukaddimah. Tidak semua perkataan yang benar ada dalam hadis yang sahih. Dan tidak semua perkataan dalam hadis yang dhaif nilainya salah. Paham ya? Baik. Kalau kita mengatakan Masjid Suciati Saliman ada di Jalan Magelang, salah atau betul? Salah. Kenapa? Ya memang salah kok, kenapa ya? Masjid Suciati Saliman ada di Jalan Gito Gati. Kalimat ini salah atau betul? Betul. Mana dalilnya? Tunjukkan ayat Al-Quran dan hadisnya. Ini kalimat yang betul meskipun tidak ada dalam hadis. Begitu ya. Tapi kalau kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Masjid Suciati Saliman ada di Jalan Gito Gati, bohong kamu. Karena enggak pernah ada sabda beliau kayak gitu. Meskipun kalimat ini betul. Contoh yang lain. Ada kalimat yang berbunyi kayak gini. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu jadi sehat. Kalimat ini secara makna kita tidak mengingkari. Betul Pak, orang yang berpuasa insya Allah menyehatkan. Dan itu diakui secara medis, juga diakui oleh mereka ahli dalam masalah tibun nabawi, termasuk pengobatan tradisional Cina dan yang lainnya. Salah satu di antara metode pengobatan adalah puasa. Tapi kalau kita mengatakan Nabi SAW bersabda berpuasalah biar kamu sehat, nah, ini mohon maaf kami belum menerima. Karena ini bukan sabda Nabi SAW, sehingga tidak bisa kita sebut beliau bersabda demikian. Meskipun kalimatnya benar, tapi kalau disebut sebagai sabda Nabi, keliru. Ada hadis dhaif, secara makna benar, tapi kita tidak sebut sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini secara makna betul. Bahwasanya ketika orang membawa benda yang di situ bertuliskan lafzul jalalah, nama Allah yang agung, maka jangan dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Tayyib. Seperti apakah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, kana naqshu khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu astur. Ukiran di cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 baris. Muhammad baris, 1 baris, Rasul 1 baris, Allah 1 baris. Bacanya Muhammad Rasulullah. Dan itu urutannya, sebagian ulama mengatakan terbalik. Urutan ukirannya Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Kemudian ditaruh di mata cincin Nabi SAW. Bacanya dari bawah Muhammad Rasulullah. Kenapa ke Allah di atas? Agar nama Allah lebih tinggi dibandingkan kalimat yang lainnya. Kata Anas, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, cincin beliau dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadi Abi Bakar, kemudian dipakai oleh Abu Bakar ba'dahu setelah beliau, wa fi yadi Umar ba'da Abi Bakar, dan dipakai oleh Umar setelah Abu Bakar. Falamma kana Utsman, ketika di zaman Utsman, jalasa ala bi'ri arisin, beliau duduk di sumur aris. Qala fa akhrajal khatam fa ja'ala ya'bathu bihi. Kemudian beliau keluarkan cincin lalu dipegang-pegang, fasaqata, jatuh. Fa ikhtalafna thalathata ayyamin ma Utsman fananzahal bi'ru falam najidhu. Akhirnya kita diskusi bersama Utsman, kemudian sumur itu dikuras selama 3 hari, tak ketemu. Allah takdirkan hilang. dan sampai sekarang enggak ada bekasnya. Makanya kalau ada yang mengklaim cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di museum A, bohong. Karena hilang. Pada waktu jatuhnya saja hilang, sudah dicari-cari sahabat enggak ketemu, sudah ditinggalkan. Ya, apalagi di zaman sekarang. Dan manfaat cincin ini, fungsi cincin ini adalah untuk stempel ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mendapatkan informasi, ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja Romawi, raja Persia, raja-raja non-Arab, mereka kalau menerima surat tanpa ada stempelnya, mereka enggak mau terima. Akhirnya beliau dibuatkan cincin, di situ ada ukiran tadi, terus dijadikan stempel. Surat jadi ditok pakai cincin tadi. Enggak pakai tinta, Pak ya. Tapi adanya apa? Ngecap ya. Adanya ngecap berarti tulisan itu timbul. Kemudian ngecap stempel yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Boleh enggak kayak gini ditiru? Di zaman beliau enggak boleh ditiru. Sehingga beliau perintahkan kepada para sahabat, yang punya cincin enggak boleh kayak gini. Karena kalau ukirannya kayak gini, nanti dia buat surat di stempel, wah bahaya. Ini memalsu stempel Nabi SAW. Padahal ketika itu tidak ada tanda tangan. Ketika itu belum ada tradisi tanda tangan. Tulisan saja jarang. Dan itu kalau nulis pelan-pelan dan susah sekali. Apalagi tanda tangan, eret-eret-eret, enggak ada. Makanya ada enggak kopi tanda tangan Nabi SAW? Enggak ada. Adanya stempel. Nah, stempel itu metodenya tadi ditok sehingga ngecap, ada timbul dan ada yang apa? Masuk bertuliskan Muhammad Rasulullah. Itu yang dikirim kepada raja-raja yang beliau kasih surat sebagai ajakan kepada mereka agar masuk Islam. Tayyib. Nah, karena dalam cincin ini ada asma Allah, maka tidak boleh dibawa masuk atau beliau tidak bawa masuk ketika ke Thailand. Nah, kemudian apa hukumnya? Apa hukumnya? Sekarang begini. Hukum itu ada 5 ya. Wajib, sunnah, terus mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah sampai haram. Pertanyaannya, apakah meninggalkan sunnah itu pasti makruh? Apakah meninggalkan sunnah itu pasti makruh? Kalau meninggalkan wajib, pasti haram. Mengerjakan haram, meninggalkan haram, wajib, begitu ya. Apakah meninggalkan sunnah pasti makruh? Apakah meninggalkan yang makruh pasti sunnah? Yaitu dirinci oleh para ulama. Kalau meninggalkan yang wajib pasti haram, karena dia berdosa. Sholat wajib ditinggalkan, Anda melakukan tindakan yang haram. Apa bentuknya? Meninggalkan sholat. Loh, kan saya tidak melakukan yang haram, tapi Anda meninggalkan yang wajib. Kalau melakukan yang haram atau meninggalkan yang haram, wajib. Sehingga ketika ada pilihan haram, ini wajib kamu tinggalkan. Kalau enggak, berdosa. Sehingga untuk dua ujung ini, wajib dan haram, ini berkebalikan. Sekarang sunnah dan makruh. Apakah setiap yang meninggalkan sunnah pasti makruh? Dan apakah setiap meninggalkan makruh pasti sunnah? Jawabannya ternyata kaidahnya berbeda. Para ulama mengatakan, la yalzamu min tarkil afdal al-wuku' fil makruh. Tidak harus setiap tindakan meninggalkan sunnah itu pasti terjerumus ke dalam yang makruh. Sehingga kalau ada orang yang hari Senin tidak puasa, berarti dia enggak puasa sunnah. Apakah dia melakukan tindakan makruh? Tidak. Pilihannya adalah kalau puasa, berarti dia melakukan sunnah. Kalau enggak puasa, mubah. Tidak meninggalkan, tidak kemudian dia terjerumus ke dalam yang makruh. Karena makruh itu harus ditinggalkan. Makruh itu harus ditinggalkan meskipun tidak ditekankan. Dalam arti kalau masih melakukan, dia tidak berdosa. Ini kaidah penting ya. Tidak semua meninggalkan sunnah sama dengan mengamalkan yang makruh. Sebaliknya tidak semua melakukan yang meninggalkan yang makruh berarti melakukan yang sunnah. Contoh ya. Makan bawang itu makruh. Makan bawang yang mentah. Kalau matang enggak apa-apa. Makan bawang itu makruh. Berarti kalau saya enggak makan bawang apakah sunnah? Tidak. Karena sunnah itu mengamalkan tertentu. Yang kamu lakukan adalah meninggalkan yang makruh tapi tidak mengamalkan yang sunnah. Mahfum insyaallah. Tapi ada meninggalkan yang sunnah jadi makruh. Contohnya gak sikatan. Sikatan itu sunnah. Tapi kalau orang gak sikatan abab. Nah itu jadi makruh. Kenapa? Ganggu. Ganggu kanan kirinya sehingga baunya gak sedap. Maka dia meninggalkan yang sunnah terjerumus ke dalam yang makruh. Tayyib. Nah sekarang melepas atau meninggalkan segala sesuatu yang di situ ada lafzul jalalah agar tidak masuk ke toilet, ini masuk kategori mengamalkan yang sunnah ataukah meninggalkan yang makruh? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa melepas cincin atau barang apapun yang di situ ada lafzul jalalah lalu ditaruh di luar, ini termasuk diantara tindakan anjuran. Ini termasuk diantara tindakan anjuran. Sehingga kalaupun tetap dibawa, itu tidak makruh. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf, para ulama salaf maksudnya sahabat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Muflih, penulis kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Pendapat yang kedua, bahwa meninggalkan sesuatu yang ada lafaz Allah itu hukumnya meninggalkan yang makruh. Sehingga kalau itu dibawa masuk, dia mengerjakan yang makruh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Karena ini makruh, dan misalnya kita lebih menguatkan pendapat ini, berarti kalau kita punya buku atau apapun yang di situ ada lafaz Allah dibawa masuk ke toilet makruh. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama, bawa masuk ke toilet ini enggak makruh, cuman kamu meninggalkan sunnah. Sunnahnya seharusnya ini ditaruh di luar. Paham di sini ya? Baik. Kita bisa memahami begini, Bapak Ibu ya. Jadi cincin ini kan dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memungkinkan untuk dilepas ketika orang itu keluar masuk toilet. Maka berdasarkan ini, para ulama menekankan jangan menulis nama Allah di kain yang kita pakai untuk yang kita gunakan untuk pakaian, baik baju, kaos, apalagi celana. Termasuk juga jilbab atau ikat kepala. Tulis la ilaha illallah. Kamu ketika masuk toilet gimana? Oh ini tak lepas. Terus kalau nyuci masukkan mesin cuci, campur karo apa? Ya karo katok karo apa? Nah itu kan enggak sopan jadinya. Ada kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan bermudah-mudah menuliskan lafzul jalalah di sembarang tempat. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Saya barangkali sedikit menyinggung, tapi bukan dalam rangka bermaksud menyinggung. Karena saya melihat langsung kejadiannya. Ada sebagian ormas yang logonya ditulis syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Logo ini sangat bagus. Enggak ada yang keliru dari logonya ya. Bertuliskan syahadat. Tapi ketika logo itu dicetak jadi kain batik terus dipakai baju. Ibu-ibu pakai seperti itu modelnya apa ini? Gamis panjang. Gamis sampai lutut itu namanya apa? Ibu-ibu pakai, saya pernah lihat itu, ibu-ibu pakai kayak gitu desainnya gamis sampai lutut. Akibatnya yang belakang ya kena bagian pantat. Iki nek lungguh Ini nek lungguh gimana ini, Pak? Ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dilungguhi. Ya ini enggak boleh kayak gitu. Jadi kan, wah ini kena penghinaan. Ya terus gimana? Ya kalau misalnya mau dipakai batik, berarti logo ini tetap boleh dipasang, tapi tulisan itu dihilangkan. Tulisan itu dihilangkan. Sehingga nanti bebas. Kain ini Anda mau masuk toilet, mau jatuh, dipakai tidur kan berarti di landeti ya. Kita enggak mikir karena di situ tidak ada lafaz Allah. Kalau adalah la ilaha illallah dipakai tidur, ya itu bahaya karena di situ tempat yang dihinakan. Maka dihindari yang seperti ini. Baik. Nah, saya pernah melihat seperti itu ya, ada orang pakai baju batik ormas, terus ada gambar, ada apa logo ormas, ada tulisannya la ilaha illallah. Ya, sah-sah saja Anda menaruh logo, tapi perlu diperhatikan hindari lafaz Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalimat thayyibah la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Ya. Demikian pula kadang kita jumpai ada orang yang naruh kalimat-kalimat seperti ini di kendaraan misalnya. Ditaruh di kendaraan, lah berarti nanti kan mobilnya kalau dicuci, wah, diunggah-unggahi. Waspada, jangan naruh buku di dalam jok motor, karena pasti kita akan duduk di atasnya. Kecuali kalau kita naik motor berdiri gini ya. Ada apa, Pak? Di bawah ini ada Al-Quran, ada Bulughul Maram. Sepulang dari ngaji, naruh Bulughul Maram di situ, terus kita duduk di atasnya. Gak sopan kayak gini ya. Jadi dihindari yang kayak gini, dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tulisan Allah saja dilarang, apalagi yang lebih lengkap, dan apalagi Al-Qur'an. Makanya kalau naruh Qur'an jangan di bawah, taruh di atas. Tempatkan di posisi yang tinggi agar tidak dihinakan. Jangan ditaruh sembarangan. Bahkan ulama melarang menaruh benda apapun di atas Qur'an. Kalau misalnya ini Quran, terus naruh HP di atasnya, ini tidak boleh ini. Yang benar gimana? Dibalik gini ya. HP kundi. Kalau masih ada tempat yang lain ya jangan dicampur. Nah, kita sering melihat seperti itu, naruh barang sembarangan di atas Quran. Ada banyak sekali penegasan yang disampaikan oleh para ulama tentang larangan menaruh barang di atas Quran. Kalau ada sekatnya enggak masalah, rak, ini rak Quran, di atasnya ada rak buku, silahkan. Tapi kalau ditumpuk, jangan. Hindari menaruh benda apapun di atas Quran, meskipun itu kitab. Karena itu kalau kita mau ngurutkan kitab, Bulughul Maram taruh bawah, di atasnya mungkin Riyadhus Shalihin, di atasnya lagi Umdatul Ahkam, di atasnya Mushaf Al-Quran. Jangan dikasih peci di atasnya ya. Ini sudah yang paling atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laqur'anun karim. Qaf bal Qur'anil Majid. Allah muliakan Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid. Sehingga jangan menaruh benda apapun di atasnya. Selanjutnya, hadis dari Anas bin Malik. Hadis tentang doa ketika masuk toilet. Wa anhu qal, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk toilet beliau membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith. Dan dalam riwayat yang lain ditambahkan dengan kalimat bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Fungsi bismillah sebagai tabir dari pandangan jin. Rasulullah SAW bersabda, satru ma baina aurat ayunil jinni wa aurati bani adam idza wada ahadukum thawbahu falyakul bismillah. Tabir antara pandangan jin dengan aurat manusia adalah ketika dia melepaskan bajunya, dia mengucapkan bismillah. Sehingga kita baca bismillah menjelang kita masuk toilet. Baik. Apakah doa ini perlu dibaca persis di depan kamar mandi? Sehingga sebelum masuk, berdiri di depan kamar mandi, angkat tangan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wah, ini nih kebelet bahaya. Tidak ada anjuran seperti itu. Karena itu kata Anas, beliau membaca ini menjelang masuk, sehingga boleh dibaca. Entah angkat tangan silakan, tidak angkat tangan juga silakan. Dan pada asalnya tidak perlu angkat tangan. Sehingga boleh enggak dibaca sambil jalan? Silakan. Sambil jalan menuju toilet baca a'udzubillahi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, langsung masuk. Seperti itu diperbolehkan. Tidak ada syariat untuk mengangkat tangan. Kemudian tentang makna khubuth dan khaba'ith. Ada dua cara baca untuk khubuth dan khaba'ith. Cara baca yang pertama, ba-nya disukun. Untuk khaba'ith tetap ya, enggak berubah. Khubuth ada dua cara baca. Cara baca yang pertama, ba-nya disukun. Sehingga dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ba-nya disukun. Cara baca yang kedua, ba-nya di dhamma. Sehingga dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan dua-duanya benar. Lalu apa beda maknanya kalau dibaca sukun dan dibaca dhamma? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita membacanya dengan dhamma khubuth, kalau kita membacanya dengan dhamma khubuth, maka maknanya adalah khubuth setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Kemudian yang kedua, kalau kita membacanya dengan disukun ba-nya khubthi, kita membaca dengan disukun ba-nya, maka khubth sukun ba artinya adalah asyar, keburukan. Dan khaba'ith maknanya adalah sumber keburukan, adzawat asyarira, sumber-sumber keburukan. Sehingga kalau ba-nya dibaca sukun artinya keburukan dan sumber keburukan. Tapi kalau ba-nya dibaca dhamma artinya setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi pasangan artinya berbeda. Baik, sekarang coba kita bandingkan dari sisi makna. Mana yang lebih luas maknanya? Setan ataukah keburukan? Kalau kita mengucapkan kalimat seperti ini, ya Allah lindungilah aku dari setan. Dengan kalimat ya Allah lindungilah aku dari keburukan, itu mana yang lebih luas? Keburukan. Karena setan itu salah satu sebab keburukan, tapi bukan semua keburukan. Sehingga sumber keburukan yang lain ada enggak? Oh ada. Di toilet ada apa saja? Najis, lumut, ganggang, kue nek kepleset ya. Kalau jengking barangkali melbu ya. Coro, mungkin ada yang takut coro. Barangkali ada cacing kan, gitu. Sehingga potensi keburukan di toilet tidak hanya berasal dari setan, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Kadang kaki seribu, kelabang, ting gremet. Apalagi kalau toiletnya ya, bukan toilet modern, yang serba digital ya. Karena itu ketika toilet itu masih berpotensi, kadang muncul binatang berbisa, muncul kelabang, atau kalau jengking, atau minimal kecoa yang ganggu. Nah kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setiap keburukan dan sumber keburukan. Sehingga pada waktu kita masuk toilet kita berdoa, jangan sampai kepleset, jangan sampai nginjak kotoran, jangan sampai ada binatang berbisa, termasuk dari gangguan setan laki maupun perempuan. Itu kalau kita baca dengan baknya di sukun. Maka silakan membaca dengan bak di sukun atau bak di dhamma, dua-duanya boleh. Tapi secara makna lebih luas ketika huruf baknya di sukun. Wallahu ta'ala alam. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang doa seperti ini, alasannya adalah karena di sini di toilet itu banyak dihadiri oleh setan. Beliau mengatakan inna hadhil khusyush mukhdarra. Sesungguhnya toilet semacam ini dihadiri oleh setan. Maka setan itu paling suka dengan najis, toilet. Karena itu jangan hobi di toilet. Panggonan yang paling tak senengi mas, adem toilet. Karo ngerokok, nggih. Wah niku paling betah nek pun ngoten niku, nggih. Rametu-metu. Terus gimana ini? Ini cari inspirasi, Pak. Masya Allah. Ya dibantu setan. Cari inspirasi di tempat yang banyak setannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Bagi ibu-ibu bisa pakai kertas ya. Kemarin ada yang tanya, bagaimana cara ibu-ibu bertanya? Silakan pakai kertas, nanti dilempar. Wallahu a'lam. Apakah ada riwayat yang menjelaskan kalau dulu setan minta kepada Allah untuk tinggal di toilet dan di pohon besar? Kami enggak tahu riwayat itu. Tapi yang ada di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 64. Setelah Allah mengusir iblis, qaladhab, Allah berfirman, pergilah kamu dari sini. Faman tabi'aka minhum, siapapun di antara manusia yang mengikuti kamu, fa inna jahannam jazaukum, sesungguhnya jahannam akan menjadi balasan bagi kalian. Wastafziz man istata'ta minhum, pengaruhi mereka yang mampu untuk kalian pengaruhi, bisautika dengan suaramu. Wajlibhum alaihim, wajlib alaihim bi khairika wa rajulika, dan hasung mereka, silakan kamu serang mereka dengan kudamu atau dengan jalan kaki. Kemudian Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad, silakan gabung dengan mereka manusia untuk menikmati harta dan anak mereka. Jadi setan menikmati harta, bisa makan, bisa istirahat dengan cara apa? Nebeng menungso, gabung dengan manusia. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan, pada waktu ada orang masuk ke dalam rumahnya dan dia membaca bismillah, maka setan gak bisa masuk. Dan ketika dia makan, dia baca bismillah, maka setan gak bisa ikut makan. Tapi kalau orang bludas-bludus melebu rumah gak baca bismillah, setan ikut masuk, Pak, ngintili. Dan pada waktu dia makan gak baca bismillah, dia juga ikut makan. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW menyebutkan, idza dakhala ahadukum baitahu, ketika kalian masuk ke dalam rumahnya, fasamallah, dan dia mengucapkan nama Allah, dia menyebut bismillah, maka setan mengatakan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum, enggak ada tempat untuk menginap bagi kalian. Dan jika dia mengucapkan bismillah pada waktu makan, setan mengatakan kepada temannya, la asya'a lakum, enggak ada makan untuk kalian. Tapi kalau dia masuk rumah enggak baca bismillah dan dia makan enggak baca bismillah, mereka teriak kepada kawan-kawannya, kalian punya kesempatan untuk tempat tinggal gratis, makan gratis, do ngrubung kabeh. Sehingga kita ketika beraktivitas di luar itu diikuti oleh setan. Waktu kita masuk rumah baca bismillah, mereka mental enggak bisa masuk. Jangan lupakan baca basmalah ketika masuk rumah. Ketika kita makan, mereka enggak diizinkan untuk ikut nimbrung makan. Inilah bagian dari keberkahan bismillah. Nah, itu yang saya pahami yang Allah sebutkan di surat Al-Isra, bahwasanya setan ikut gabung bersama kita. Jadi tinggal bareng kita. Terus di rumah bagian mana yang paling banyak ditinggali setan? Di toilet. Ya, makanya jangan hobi ke toilet. Selanjutnya. Baik, jadi kalau ada orang korban atas nama satu keluarga yang dilarang untuk motong kuku itu yang mana? Yang dilarang hanya yang kepala rumah tangga. Sedangkan yang lain, istrinya, anak-anaknya boleh potong kuku. Saya sering membawa Al-Quran dalam tote bag. Yang ingin saya tanyakan, jika saya letakkan sesuatu di atas tas, ya, apa itu tote bag atau apa namanya? Tote bag itu apa? Oh, itu namanya tote bag. Tote bag. Apa itu? Tas cincing, tas cangklong. Kalau saya letakkan sesuatu di atas tote bag, padahal di dalamnya ada Al-Quran, bagaimana? Terkadang dalam tote bag tersebut, selain Al-Quran, juga saya masukkan benda-benda seperti buku, pulpen. Bagaimana hukumnya? Tayyib. Kalau tas yang Anda punya itu tipis sehingga Qurannya kelihatan atau nampak wujud Qurannya, maka jangan taruh benda apapun di atasnya. Tapi kalau tasnya gede, ransel gede, atau koper, terus ditaruh di atasnya, ini sama seperti di rak itu. Di rak bawah ada Quran, di atasnya ada barang yang lain, silahkan, gak jadi masalah. Sehingga ada pemisah antara mushaf Al-Quran dengan benda yang lain. Tapi kalau gak ada pemisah, nyambung, jangan. Tapi Anda tidak boleh naruh tote bag ini di jok motor, ya, karena nanti diduduki. Saya punya baju gamis dengan merek Al-Mulk. Bagaimana hukumnya? Apa saran terbaik bagi saya terkait baju tersebut? Baju tersebut pemberian ibu. Tulisannya Al-Mulk, begitu? Al-Mulk artinya kerajaan. Al-Mulku artinya kerajaan. Sehingga itu betul bahasa Arab, apalagi ditulis Latin, ya. Tapi itu bukan nama Allah, bukan juga sifat Allah, sehingga enggak masalah. Kalau semua yang berbahasa Arab dilarang, nanti antum juga dilarang, ya. Oh, itu lebih jelas lagi. Apalagi misalnya akhi dilarang. Terus apa lagi? Yang mau iklan silakan. Ini sebatas bahasa Arab, enggak masalah. Bungkus mie instan ada tulisan Arab. Wah, ini Quran kok dibuang ning sampah. Itu duduk Quran, Pak. Itu penjelasan cara masak. Ini pakai bahasa. Baik. Cerita sedikit berarti, ya. Zam-zam yang berbentuk yang dibungkus dengan botol kecil dibagikan kepada para jamaah haji. Itu kan ada tulisannya zam-zam yang dibagikan oleh Raja Abdullah. Ada namanya Raja Abdullah, sehingga ada nama Allah di situ, Al-Malik Abdullah. Tersebar di seluruh penjuru kota Mekah, bahkan ke Madinah, dibagikan gratis ke jamaah haji. Tapi kalau botol selesai minum, sampah. Ada nama Allah di situ. Langsung seketika itu dicetak ulang dan dikasih nama khidmat Khatimul Haramain Asyrafain. Ini adalah layanan dari pelayan dua kota suci. Tidak ada nama Allah di sana. Dalam rangka untuk menghormati nama Allah. Karena namanya Abdullah dan tulisannya bahasa Arab Abdullah ya, jelas sekali ini ada nama Allah. Nanti botol itu selesai pakai dibuang. Wah, jadinya keleleran di sampah. Menceboki anak apakah membatalkan wudu? Nah, ini masuk dalam pembahasan kemarin ya. Kalau menyentuh kemaluan itu batal wudu atau tidak? Ya. Menyentuh kemaluan diri sendiri maupun menyentuh kemaluan orang lain. Ya. Menyentuh kemaluan orang lain itu contohnya nyeboki anak. Apakah ini batal wudu atau tidak? Ulama khilaf. Ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan batal secara mutlak. Ada yang mengatakan batal jika pakai syahwat. Ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang tengah. Pendapat yang kedua, batal jika pakai syahwat. Maka menyentuh kemaluan tanpa syahwat enggak batal. Menyentuh kemaluan pakai syahwat, nyeboi anake muncul syahwat. Itu batal wudunya. Anake orang ya maksudnya. Ya jelas tuh. Bagaimana hukumnya takbir keliling di malam hari raya? Ya dulu tidak ada kegiatan seperti ini. Dan di kota suci juga enggak ada kegiatan seperti ini. Kalau takbir keliling itu dalam arti seperti yang dipraktikkan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah. Beliau datang ke pasar, keliling-keliling pasar, takbiran. Terus yang lain akhirnya ikut takbiran, enggak masalah. Tapi tidak sambil bawa kadang gitaran, ketimplungan, bawa-bawa. Jadi malah gak karuan. Apa namanya jedor ya. Bawa genderang dan seterusnya. Ini malah jadi gak karuan. Karena akhirnya yang lebih dominan bukan suara takbirnya, tapi malah suara musiknya, suara genderangnya. Nah ini lebih dekat kepada mengagungkan Allah, ataukah justru malah sifatnya pelecehan? Coba Quran dibaca dengan cara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim sambil ketimplungan misalnya. Semua orang kan sepakat, "Oh, kamu enggak sopan kayak gini masa buat ngaca Quran kok karo kayak ini." Sebagaimana membaca Quran seperti itu kita hindari. Maka demikian pula ketika kita berzikir mengagungkan nama Allah, jangan pakai cara seperti itu, kita hindari. Ya, berzikirlah dengan khusyuk. Wadkur rabbaka tadarru'an wa khufya. Sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan penuh tadarru' dan disertai rasa takut, bukan sambil cekakaan, sambil bengak-bengok. Tapi gunakan cara yang sopan. Nah, wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.